Dapatkan buku dan merchandise berikut dengan mengetik Do You See What I See di Tokopedia. Do you see what I see? Assalamualaikum, gue Akmal Raja Wali. Sini gue ingin berbagi cerita tentang sebuah rumah. Jadi sekitar tahun 2003, waktu itu gue masih SD sih. Nah, gue sekeluarga tuh pindah rumah. Dan sebelumnya kan tinggal barengan sama nenek. Cuma waktu itu rumah nenek tuh lagi direnovasi. Jadi untuk sementara gue sekeluarga pindah dulu. Kebetulan pindah ini ke rumah tante yang adiknya papa. Nah, beliau punya rumah yang udah lama banget gak ditempatin. Akhirnya beliau bilang ke papa, udah tempatin dulu aja daripada kosong gitu kan. Ya akhirnya singkat cerita gue sekeluarga pindahlah ke rumah itu. Rumahnya gak terlalu besar. Cuman di depan sama samping rumah tuh ada tanah kosong gitu, itu ada pohon pisang sama di belakang rumah itu ada sumur tua gitu. Awal pindah kita biasa aja ya, walaupun memang rumahnya udah lama gak ditempatin, tapi awal-awal pindah tuh rasanya nyaman aja, beradaptasi lagi dengan lingkungan baru dan orang-orangnya gitu. Dan kebetulan juga rumahnya ini emang gak terlalu jauh dengan rumah nenek gua, jadi masih bisa bolak-balik lah. Nah, waktu gue SD itu ada kebiasaan kalau siap pulang sekolah pas maghrib gitu, atau beres ya beres maghrib lah atau beres sholat isya, itu mamah tuh pasti ngecekin buku-buku pelajaran gue, ngeliatin nilai-nilai gitu kan. Nah, kalau ada nilai yang jelek udahlah abis di situ diomel-omelin. Nah, kebetulan waktu itu gue dapat nilai jelek matematika kalau nggak salah, waktu itu nilai gue jelek. Nah, jadi pas beres belajar tuh kan mama biasa ngecek-ngecekin nilainya dapat berapa aja kayak gitu. Nah, dimarahin lah di situ karena nilai gue jelek kan, ngomel-ngomel. Nah, karena dimarahin, gue waktu itu nangis, masih cengeng sih dulu. Nangis kan. Nah, udah nangis. Ya wes nangis tuh gue lari ke kamar. Lari ke kamar tuh. Nah, kamar gue itu posisinya ada jendela. Nah, jendelanya itu langsung menghadap ke pohon pisang. Ada satu jendela gitu. Waktu itu posisinya kamar tuh gelap. Gue gak nyalain lampu. Gue nangis kan, langsung ngocat ke kasur. Terus tiduran terlentang sambil merem. Nah, sambil gue nangis gitu kan, sambil merem. Lama-lama tuh ada yang ngelus-ngelus kepala. Kerasa banget ada yang ngelus-ngelus kepala. Tuh gue masih merem ya, masih nangis gitu. Terus gue mikir kan, ini siapa gini yang ngelus kan? Oh, mungkin mama gitu. Mungkin dia ngerasa bersalah gitu kan, abis ngomel-ngomel. Akhirnya gue buka mata. Pas gue buka mata ya, itu gak ada siapa-siapa dong di situ. Cuma gue doang di kamar. Dan itu waktu gue buka mata tuh masih kerasa ada yang ngelus-ngelus kepala. Kerasa banget. Tapi gak ada siapa-siapa di situ. Gue bingung kan pertamanya. Loh, kok gak ada siapa-siapa? Tapi ini ada yang kerasa gitu, kayak ngelus-ngelus. Astagfirullah, langsung gue istighfar juga di situ. Langsung lari lagi waktu itu ya. Langsung bangun, lari. Sampai deg-degan banget kan. Lari nyamperin ke mama. Mama juga waktu itu sempat kaget kan. Kalau gue udah lari-lari. Gitu. Mama juga nanya kan. Kenapa kamu lari-larian? Enggak mah, kenapa-napa. Gue masih panik ya waktu itu. Enggak bilang juga ke mama karena mama tuh orangnya penakut juga gitu. Nah, akhirnya dari situ gue enggak cerita ya. Beberapa hari dari kejadian itu biasa lagi normal enggak. Jadi kejadiannya itu emang enggak terusan tiap hari diganggu gitu, enggak. Jadi ada rentang waktunya gitu. Waktu itu kejadiannya lagi, papa ini kan seorang kontraktor, jadi sering pulang malam, kadang nggak pulang, kadang pulangnya jam 3 subuh, jam 12 malam, paling cepat-cepat tuh jam 10 malam beliau udah pulang. Nah, waktu itu gue sambil nonton TV, di ruang TV gitu, mama bilang kan, "Kak udah tidur aja duluan," katanya kan. "Nanti papa pulangnya pasti malam." Nah, cuman gue waktu itu mikir mau nungguin papa pulang, karena papa tuh kalau pulang kadang suka bawa martabak atau bawa makanan gitu kan. Dia bilang, "Enggak mah, nah nanti aja tidurnya, nunggu papa," gitu kan. Akhirnya gak lama tuh gue ketiduran di ruang TV. Kalau ketiduran, gak tahu jam berapa ya. Pokoknya tuh, gue ada yang ngangkat. Kerasa tuh kan, ada yang ngangkat. Cuma gue masih merem ya, masih posisi tidur, cuma kerasa badan tuh ada yang ngangkat. Akhirnya gue melek kan. Nah, gue melek tuh cuma kelihatan sosoknya tuh hitam doang. Ya emang kayak bayangan gitu, sosoknya tuh hitam. Tuh ngegendong gue gitu. Wah, gue mikir waktu itu, mungkin papa gitu kan. Karena masih, apa ya namanya, orang baru bangun gitu kan melek, masih setengah sadar. Palingan papa ini gitu. Nah, terus gak lama gue ditaruh tuh di kasur tapi cuman setengah badan doang. Jadi yang kaki gue ke bawah tuh nyentuh lantai gitu, nekuk ke lantai. Nah, sedang badan gue masih di atas kasur. Jadi gak enak kan posisinya kan. Gue bangun lah. Terus bangun, loh, papa masih tidur. Mama juga tidur gitu kan. Ya kebetulan gue dipindahnya tuh ke kamar mama sama papa. Sama adek gue yang masih kecil waktu itu masih TK. Lah, kata gue kan, terus yang medain siapa gitu. Emang gak lama gue bangun tuh, mama bangun juga. Oh kak, kenapa gak tidur gitu kan. Oh enggak mah, gak kenapa-napa. Gue gak nyerita ya. Dan gue mikir, kalau misalkan mama yang mindahin tuh gak mungkin. Mama tuh gak kuat gendong. Kalau papa yang mindahin, gak mungkin juga. Saya papa posisinya itu lagi tidur sambil selimutan gitu. Sedangkan gue bangun itu gak ada 5 menit, gak ada 1 menit malah. Dari yang gue ditaro, itu gue langsung bangun. Karena posisinya gak enak kan. Akhirnya pas besok paginya tuh, gue nanyalah ke papa. "Pas malam mindahin kakak ya?" "Oh enggak," kata papa tuh. "Ah yang benar," kata. "Iya benar," kata papa. "Emang kenapa?" Gitu. "Enggak, semalam kan kakak tidur di ruang TV. Terus kok bangun-bangun ada yang mindahin gitu kan. Kerasa bangun-bangun tuh ada yang ngangkat. Terus kamarnya tuh bayangannya hitam gitu," kata gue cerita kan. Oke, gue ceritain. Bokap yang sempet yang kayak, "Ah udahlah itu mah perasaan kamu doang, kali ngigo gitu kan." Tapi enggak sih bener. Gue tuh ngeliat, ya walaupun emang masih setengah sadar, tapi itu kelihatan banget sosoknya tuh emang hitam, tangannya tuh hitam ya. Gue cuma ngeliat tangannya doang, gak ngeliat mukanya gitu. Dan itu tuh emang keangkat tuh, yang namanya keangkat tuh pasti kerasa banget ya. Kalau kita gitu tidur terus tiba-tiba digendong sama orang, pasti kerasa gitu. Akhirnya dari situ udahlah gue juga diambil pusing gitu kan. Nah, kejadian berikutnya lagi ya kayak biasa gitu kan, gue kalau bis maghrib atau surat isya tuh belajar. Jadi waktu itu gue di rumah tuh cuman berdua sama mama doang. Nah, kebetulan papa tuh kan belum pulang. Nah, adek gue yang TK ini, maaf, masih belum TK waktu itu, masih kecil. Oh, dia lagi di rumah nenek. Jadi gue di rumah tuh cuma berdua sama mama. Nah, posisinya itu meja belajar tuh di ruang TV. Menghadap, kalau duduk di meja belajar ya, duduk. Terus ngeliat ke sebelah kanan tuh, langsung masuk ke pintu kamarnya mama dan papa. Nah, di kamar mama sama papa itu ada meja rias yang hadapnya ke pintu. Jadi ada kacanya gitu kan, gede tuh kacanya tuh. Nah, jadi kalau kita duduk di meja belajar, ngeliat ke kanan tuh bisa sambil ngaca gitu. Nah, jadi waktu itu gue udah beres belajar, gue tidur-tiduran lah di meja belajar. Kayak kalau posisinya tuh kayak kalau kita tiduran di meja kelas gitu kan. Jadi tangan tuh jadi bantalannya, sambil ngeliat ke kanan, ngeliat ke cermin, sambil duduk gitu kan. Nah, gak lama, kok bayangan gue yang di cermin itu bangun. Loh, kaget gue kan. Badan posisi gue masih tiduran, tapi yang di cermin, bayangan gue bangun. Nah, gue kaget kan, refleks juga langsung ikut bangun. Terus gue perhatiin kan, itu yang tadinya, ya namanya kita bercermin kan pasti bayangan kita kan. Itu lama-kelamaan, kok berubah wajahnya, jadi sosoknya itu anak kecil. Pucet mukanya, pucet banget. Terus di apa ya, sekitar mata itu emang agak-agak hitam-hitam gitu. Coba nggak jelas matanya ya. Pokoknya tuh dia langsung kayak ngeliat ke gua gitu, tapi pucet tuh, tatapan kosong gitu. Gua langsung merinding. Ceritanya juga merinding banget ini. Itu langsung gua lari lagi ke mama. Waktu itu mama lagi nyuci di belakangnya. Mama lagi nyuci. Gua duduk aja langsung di samping mama. Dan gua nggak cerita ya. Karena takutnya kalau gua cerita ke mama, mama juga ketakutan. Akhirnya dari situ gue coba baca-baca doa Fatihah, baca istighfar lah pokoknya, baca doa-doa gitu. Terus gue lihat lagi ke cermin, oh udah nggak ada sosoknya gitu. Terus kayak kalinya sih ngeliat si sosok anak kecil itu. Lalu kejadian berikutnya lagi, yang ini cukup apa ya, kalau dibilang ekstrim sih mungkin kali ya. Jadi kejadiannya tuh beres maghrib. Adik gue nih kan masih kecil ya, belum TK, masih beda 3 tahun sama gue, berarti dia masih umur ya 5 tahunan lebih deh. Baru mau masuk TK kalau nggak salah dia tuh. Saya maaf, baru ya benar, baru mau masuk TK kalau nggak salah. Nah, adik gue tuh bilang gini ke mama, "Mah, bikinin kopi hitam." Mah kaget kan mama gue. "Loh, kok tumben kamu pengen minum kopi?" Mama tuh, "Bikinin aja." Adik gue cuma bilang gitu. Duh, kata gue kan, gue tuh langsung merinding. "Lah, ini bocah kenapa gitu kan?" Akhirnya mama bilang, "Dah, kamu diam di sini, liatin adik kamu gitu." Mama ke dapur tuh, karena waktu itu belum ada termos, jadi airnya tuh benar-benar yang dididihin dulu, yang dimasak sampai benar-benar mendidih. Nah, aku ngeliatin tuh adik gue duduk di ruang tamu, tapi nggak di sofanya, duduknya tuh di bawah, di lantai, nyender tembok, kakinya sila, terus tangannya tuh ditaruh di paha gitu. Dia nunduk aja. Jadi pas lama mama gue bikin kopi itu, dia nunduk aja gitu dia. Nah, udah beres tuh mama gue. Disuguhin lah nih ke adik gue nih. Nah, silakan diminum, kata mama gue gitu. Nah, gak lama. Itu kan kopi tuh panas ya airnya tuh. Baru banget diseduh, air mendidih. Itu langsung diminum kayak minum air putih biasa, atau enggak? Secangkir gitu langsung glek sekali tegak, minum habis langsung. Gue sama mama gue tuh langsung yang bengong gitu. Astagfirullah, astagfirullah, mama gue baca-baca tuh. Astagfirullah, astagfirullah, langsung panik kan mama. Langsung, "Loh, hehehe, kamu gak kenapa-napa?" Gitu kan. Mama gue langsung napa-naparin adik gue tuh, ditampar-tamparin gitu. Nah, dilihat mulutnya gitu kan, karena panik kan mama. Takutnya melepuh, apa ya namanya air mendidih gitu kan, terus diminum langsung ke mulut, panas banget pasti kan. Tapi halu alam ya, ini benar-benar yang cuma merah doang. Ini melepuh enggak, sakit enggak, dia gue juga biasa aja, dia nggak nangis, malah dia bengong. Udah beres minum kopi itu dia langsung bengong. Dia tanya sama mama kan, "Ya, dek nggak kenapa-napa?" Dia gue cuma kayak geleng-geleng kepala doang, terus dia enggak, cuma gitu doang dia. Jadi kayaknya dia juga nggak sadar gitu, bis. Entahlah itu siapa yang ngerasukin adik gue tuh, gue juga nggak tahu tuh siapa. Yang jelas tuh kopinya tuh ampas-ampasnya aja ya, karena kopi hitam kan baru diaduk itu, jadi ampasnya belum ngendep, itu yang langsung diminum abis banget. Ya Allah alam sih itu. Ya, tapi alhamdulillahnya emang adik gue kenapa-napa, nggak nyampe melepuh. Nah itu salah satu apa ya, sebenarnya banyak kejadiannya. Cuma nanti gue ceritain lagi di lain waktu. Jadi nanti bakal gue ceritain tentang siapa sebenarnya sosok penunggu rumah ini, karena yang diganggu itu bukan keluarga gue doang. Tetangga pun sama om gue juga sempat ngalamin gangguan seperti itu. Nanti kelanjutannya lagi bakal gue ceritain di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan.